Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tafsir dari surat-surat dalam juz amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita kali ini dan juga pertemuan-pertemuan kita yang selanjutnya. Kita akan bahas surat yang pertama, yaitu surat Qul Huwallahu Ahad. Adalah surat Makkiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Kita jelaskan bahwasanya surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun disebut pula dengan surat Al-Ikhlas. Jadi ada dua surat dalam Al-Qur'an yang dikenal dengan surat Al-Ikhlas. Yang pertama surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan yang kedua surat Qul Huwallahu Ahad. Dua-duanya dinamakan dengan surat Al-Ikhlas karena dua surat tersebut menunjukkan bara'atun minasyirk, menunjukkan berlepas diri, sikap berlepas diri, penentangan terhadap kesyirikan. Adapun surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun, dia menunjukkan bentuk perlepasan diri dari kesyirikan dalam bentuk amali, dalam bentuk perbuatan. Karena Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad, terang-terangan, tegaslah engkau wahai Muhammad kepada mereka dengan berkata, "Qul ya ayyuhal kafirun." Wahai orang-orang yang kafir, tanpa basa-basi. Allah menegaskan Nabi untuk berlepas diri dari kekufurannya orang-orang kafir, dari kesyirikannya orang-orang musyrikin, dengan mengatakan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Adapun surat Al-Ikhlas yang kedua adalah surat Qul Huwallahu Ahad yang dinamakan juga surat Al-Ikhlas karena dalam surat ini ada kandungan-kandungan makna tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha Esa dan Allah sama sekali berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti menyatakan Allah punya anak dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Dan surat Qul Huwallahu Ahad adalah surat yang sangat sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dianjurkan untuk sering dibaca. Oleh karenanya kita jelaskan bahwasanya surat Al-Kafirun dibaca dalam banyak tempat dan seluruh tempat di mana dibaca surat Al-Kafirun juga dibaca surat Qul Huwallahu Ahad. Seperti kita katakan tatkala dua rakaat sebelum subuh dibaca Qul Ya Ayyuhal Kafirun, rakaat kedua dibaca Qul Huwallahu Ahad. Kemudian juga tatkala dua rakaat setelah maghrib, rakaat pertama dibaca Qul Ya Ayyuhal Kafirun, rakaat kedua dibaca Qul Huwallahu Ahad. Demikian juga tatkala salat witir, rakaat pertama kita membaca Subhanahu rabbikal a'la, rakaat kedua kita membaca Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan rakaat ketiga kita membaca Qul Huwallahu Ahad. Demikian juga kita baca dua surat ini tatkala selesai dari tawaf, melaksanakan dua rakaat setelah tawaf, rakaat pertama kita membaca Qul Ya Ayyuhal Kafirun, rakaat kedua kita membaca Qul Huwallahu Ahad. Demikian juga kita katakan bahwasanya tatkala seorang hendak tidur membaca Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Ternyata tatkala seorang hendak tidur juga dianjurkan untuk membaca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu birabbil falaq dan Qul A'udzu birabbin nas. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan Qul Huwallahu Ahad melebihi daripada Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Di antaranya Qul Huwallahu Ahad dibaca setiap selesai salat. Kita membaca tiga surat Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu birabbil falaq, Qul A'udzu birabbin nas. Setelah kita zikir selesai salat kita membaca tiga surat ini. Kemudian juga dibaca tatkala zikir pagi petang. Di waktu pagi dan waktu petang kita membaca tiga surat ini. Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu birabbil falaq dan Qul A'udzu birabbin nas. Demikian juga tiga surat ini sering dibaca tatkala seorang sedang bertawudz atau sedang meruqyah membaca tiga surat ini. Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu birabbil falaq, Qul A'udzu birabbin nas. Hal ini menunjukkan bahwasanya surat Qul Huwallahu Ahad surat yang spesial. Oleh karenanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha ta'dilu tsulutsal Qur'an. Bahwasanya surat Qul Huwallahu Ahad ini nilainya seperti sepertiga dari Al-Qur'an. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayajazu ahadukum an yaqra'a tsulutsal Qur'an fi kulli lailah?" Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka Para sahabat mengatakan, ayyuna yutiku dzalika ya Rasulullah? Siapa di antara kami yang mampu membaca sepertiga Quran setiap malam? Berat. Sepertiga Quran berarti 10 juz tiap malam. Ini berat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bacalah surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwasanya surat ini nilainya seperti sepertiga dari Al-Qur'an. Dan hadis-hadis seperti ini banyak. Seperti tatkala ada seorang sahabat melihat sahabat yang lain mengulang-ulang bacaan Qul huwallahu ahad, maka dia memberitahu hal ini kepada Nabi SAW seakan-akan dia merasa hal itu perkara yang sepele, perkara yang ringan. Ka'annahu taqalluha. Seakan-akan dia merasa itu perkara yang ringan. Maka Nabi SAW mengatakan, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Bahwasanya surat Qul huwallahu ahad sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.